Ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, maka dia disebut dengan hidup. Dan ketika ruh keluar dari jasad, maka dia disebut dengan mati. Walaupun sebenarnya ruh itu hidup ketika berada di alam ruh, ruh itu hidup ketika berada di alam rahim, ruh itu juga akan hidup ketika berada di alam barzah, dan dia akan hidup di dalam surga Jannatul Na'im merasakan nikmat Allah, dan dia akan hidup di dalam neraka Jahannam merasakan azab Allah. Lalu mengapa kehidupan dunia ini dikatakan hidup, setelah ini dikatakan mati? Maka karena disinilah dia akan hidup untuk beramal. Mukallaf, dibebani hukum. Ketika orang lahir dalam keadaan hidup, dia bersyukur karena dia diberi kesempatan untuk beramal saleh. Semua manusia yang hidup ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang buruk rugi, yang cantik, yang ganteng rugi. Illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang yang beramal saleh. Semua kita pada siang ini beramal saleh, melangkahkan kaki datang ke masjid, beramal saleh, berwudu, beramal saleh, laksanakan salat sunat tahiyatul masjid, beramal saleh, mendengarkan khutbah Jumat, amal saleh, salat Jumat, amal saleh, ba'diyah Jumat, amal saleh, melangkahkan kaki yang sebelumnya berangkat dari kantor kembali ke aktivitasnya, amal saleh, membuka ruko barang dagangannya, kembali masuk ke kelas, berjumpa dengan mahasiswanya, itu semua adalah amal saleh. Tapi banyak orang silap, salah dan keliru. Dia anggap dia cukup beramal saleh dengan salat Jumat. Dia cukup beramal saleh dengan bangun malam tahajud. Dia cukup beramal saleh dengan membaca surat Al-Kahfi, surat Yasin. Dia cukup beramal saleh dengan berinfak zakat dan sedekah. Sesungguhnya itu adalah amal orang awam, amal kebanyakan. Setiap profesi kita, kita dituntut beramal saleh dengan apa, bagaimana, dan siapa kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pedagang, dia sudah beramal saleh ketika ia membuat pelatihan kecil-kecilan untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah, bagaimana mereka menjadi entrepreneur, bagaimana menjadi businessman-businessman muslim di masa akan datang. Kumpulkan mereka, ajarkan bagaimana etika bisnis islami, ajarkan motivasi bagaimana mereka bisa mengembangkan usaha. Oh anak-anakku sekalian, jangan kalian berkecil hati karena lahir sebagai yatim. Jangan kalian bersusah hati karena sebagai gepeng, gelandangan, pengemis. Kalian bisa berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bangkitkan semangat mereka, berikan mereka modal, akhirnya mereka berubah, tidak lagi menjadi pengemis. Itu amal yang utama. Membaca Al-Quran baik, berzikir baik, bersalawat baik, tapi itu amal orang kebanyakan. Ada amal-amal khusus. Penguasa, penguasa tidak merasa cukup sudah beramal dengan sholat lima waktu. Penguasa tidak hanya cukup beramal dengan membaca Quran. Penguasa, apa amal penguasa? Sanggup dia menegakkan hukum Allah, sanggup dia mengentaskan korupsi, nepotisme, mampu dia memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat karena dia sebagai abdi negara, maka saat itu dia sedang beramal saleh. Ingat, ketika kau khianati amanah, kau sangka sudah cukup masuk surga dengan tawaf, sa'i, ta'alul, wukuf, melantar jumrah. Itu amalan semua orang. Tapi kau masuk surga karena kekuasaanmu. Kenapa? Dengan kekuasaan itu ada amal khusus yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ustaz, ulama, kiai, buya, dengan khutbahnya, dengan ceramahnya. Tapi ada kau lakukan dengan tanda tanganmu yang masih dihormati oleh orang lain. Sebagai perangkat negara, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai polisi, ketika mampu menangkap perampok yang merusak ketertiban umum, sanggup menggantung, orang yang mengedarkan narkoba sanggup menyelamatkan anak bangsa dari perbuatan haram. Itulah yang akan kau bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai tentara, mampu menjaga kesatuan, persatuan, menumpas pemberontak, menumpas segala yang merusak agama, merusak bangsa. Itulah amal seorang penegak hukum negara, seorang hakim yang bijaksana dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan palunya, sanggup dia menegakkan keadilan. Amal itulah yang akan kau bawa menghadap Allah. Tapi jangan kau sangka kau sudah cukup beramal hanya dengan solat sunat duha, solat sunat witir, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat wudu. Amal itu bisa dia lakukan oleh siapa saja. Apa gunanya Allah titipkan kuasa itu ke kepalamu? Apa gunanya Allah berikan kekuatan itu pada dirimu kalau kau tidak mampu beramal? Khusus dengan amal itu kau dapat bermunajat, bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga orang terjebak di dalam gua, hujan rintik turun, mereka duduk. Tiba-tiba batu bergelinding dari atas bukit menutup pintu gua. Sesak napas mereka, gelap tidak terkira, tidak ada jalan lain kecuali berdoa kepada Allah. Disitulah tampak masing-masing dari mereka berdoa dengan amal pamungkasnya. Yang pertama orang kaya, aku orang kaya, punya seorang pembantu, pembantuku akan gajian, tapi gajinya tidak dia ambil, dia pergi entah kemana. Lalu uang gajinya itu tidak akan aku makan, aku takut makan uang haram. Lalu uang gaji pembantuku yang pergi itu aku belikan kambing. Kambing beranak pinak, beranjadi kambing yang sangat banyak, sampai pada akhirnya ternak kambing yang sudah tidak terbatas pagar dinding kandang. Akhirnya pembantu itu pun datang kembali pulang. Hei pembantu, masih ingatkah engkau sekian tahun yang lalu kau pergi meninggalkan gaji? Ya, gajimu belum engkau ambil. Betul, gajimu aku belikan kambing, dan semua kambing-kambing ini adalah milikmu. Ambillah. Orang kaya beramal dengan hartanya. Itulah maknanya dia kaya. Kalau dia kaya hanya sekedar sholat, dia kaya hanya sekedar puasa, bukan itu amal orang kaya. Orang kaya beramal sesuai dengan yang dititipkan Allah pada dirinya. Ketika dia katakan itu kepada Allah, malaikat mengaminkan doanya, pintu gua terbuka. Orang yang kedua berkata, ya Allah, aku tidak kaya, tapi setiap aku pulang ke rumah membawa satu botol air susu kambing yang sudah aku siapkan untuk ibunda yang dulu pernah melahirkan aku meregang nyawa bersimpah darah, yang dulu pernah menyusukanku 2 tahun lamanya, mengalir darahnya dalam tubuhku. Pada saat aku pulang, anakku menangis karena belum makan, istriku meminta makanan, tapi aku tidak berikan itu kepada anak dan istriku. Aku menunggu ibunda terbangun dari tidurnya, sampai akhirnya keesokan hari dia terbangun. Oh ibu, inilah air susu yang kubawa tadi malam, aku tak berikan pada orang selain engkau. Ya Allah, aku tidak dapat beramal seperti saudaraku yang kaya ini, tapi ada kelembutan kasih sayang seorang anak dalam hatiku. Itu yang bisa kubawa menghadap engkau ya Allah. Kalau memang amalku ini tulus ikhlas, terbukalah hendaknya pintu gua ini. Allah terima doanya, Allah kabulkan munajatnya. Itulah amal yang dapat dia bawa menghadap Allah. Orang yang masih ada secercah, setetes kasih sayang dalam hatinya. Dia tidak kaya, dia tidak punya ternak kambing, dia tidak punya pembantu. Kalau kau tidak mampu beramal dengan hartamu, paling tidak ada setetes kasih sayang dalam hatimu. Dengan itu Allah akan bukakan kesulitanmu. Orang yang ketiga, dia tidak punya ibu, dia tidak membawa susu kambing, dia tidak punya harta, tapi dia beramal dengan amal yang khusus. Aku jatuh cinta kepada sepupuku, hampir kami berzina, tidak ada yang melarang, aku mencintainya dan dia pun mencintai aku. Tapi sampai akhirnya ketika perbuatan terlaknat zina hampir kami lakukan, tiba-tiba aku merasa takut kepadamu ya Allah. Aku merasa ngeri terhadap neraka jahannammu ya Allah. Akhirnya batal perbuatan zina itu terjadi. Kalau memang rasa takut itu karenamu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Allah berikan pertolongan syafaat. Dia tidak beramal karena hartanya, dia tidak beramal karena kambingnya, tapi dia beramal karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kau kaya, beramal dengan hartamu. Kau punya kuasa, beramal dengan kuasamu. Kau cerdas, otakmu brilian, jenius, beramallah dengan ide-ide cemerlang menolong agama Allah. Andai kau tidak punya harta, ada secercah setetes kasih sayang dalam hati. Bantu orang susah. Selamatkan hamba Allah. Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Di dalam hati yang basah ada nilai sadaqah. Andai kasih sayang itu pun tidak juga ada dalam hatimu, paling tidak kau ada merasa marah, tidak suka kepada perbuatan zina, tidak suka kepada perbuatan mungkar, geram bukan pada orangnya, marah bukan kepada sukunya, benci tidak kepada etnisnya, tapi karena tidak suka melihat perbuatan zalim, aniaya. Aku marah melihatnya. Kenapa? Karena dia sudah melecehkan istriku, melecehkan anakku, melecehkan sukuku, melecehkan keluargaku, melecehkan ibuku. Kalau ibumu dilecehkan orang, kau marah. Kalau ayahmu dilecehkan orang, kau mengamuk. Mengapa ketika agamamu dilecehkan orang, kau diam? Di mana cemburumu? Di mana marahmu? Di mana ghirahmu? Kalau tidak lagi ada rasa di hatimu, maka kau sudah mati rasa. Kakimu tidak bisa lagi dicubit. Tidak terasa. Karena kau sudah mati rasa. Lumpuh mengenai kaki. Matamu masih terbuka. Lumpuh mengenai tangan. Matamu masih melihat. Tapi kalau sudah hatimu yang lumpuh, gelap. Khatamallahu ala qulubihim. Hati tertutup. Wa ala sam'ihim. Telinga tersumbat. Wa ala absarihim. Mata tak lagi dapat melihat. Bila tak ada rasa marahmu ketika Quranmu dihina, bila tidak ada rasa cemburumu ketika kitab sucimu dilecehkan, maka kau tak layak memakai jubah, kau tak pantas memakai kemeja. Yang layak hanyalah pakaian kafan kematian. Karena sesungguhnya kau sudah mati sebelum Israel datang mencabut nyawamu. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على القائر الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qala ta'ala fi ayatin ukhra إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك ومن والاك اللهم اخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم في نحورهم